Ngomong ke ini tak transfer, langsung tak transfer kok. Ngomong ke ini tak transfer, langsung tak transfer kok. Aku ngomong ke ini tak transfer, aku tak transfer kok. Transfer kok. Ya, apa kok? Aku ngomong ke ini tak transfer, aku tak transfer kok. Transfer kok. Biar apa kok? Aku ngomong ke ini tak transfer, aku tak transfer kok. Transfer kok.